ada sisa-sisa suara yang bergema dalam dada. Aku tak mendengar apapun gemuruh di luar pintu. Ia terus mengejarku, ia terus menghantuiku, mengendalikan seluruh gerak nada diriku. Ada akal yang masih bening, ada budi yang masih jernih, bertarung serentak bergumul bola-bola hati. Ia terus membelenggu, ia ingin melukaiku, membalut semua indera akal fikirku. Ada yang tak dapat aku lepas, meskipun berulang aku coba. Waktu berputar semakin cepat, aku telah jauh tertinggal. Ada yang tak pantas aku sandang, setumpuk penghargaan. Lebih baik telan kata-kataku mengenanganku. Kenanganku, oh, oh, oh.